Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, KPK menyatakan dari seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia, korupsi yang paling tinggi ada di institusi kepolisian dan kedua DPR. Bahkan dikatakan, berdasarkan survei negara ASEAN, Parlemen Indonesia lah yang paling kreatif dan canggih korupsinya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane. Pak Neta, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi memang apa yang dikatakan KPK bahwa Polri sebagai lembaga terkorup, kemudian DPR urutan kedua, ini kan bukan hal baru ya. Sebelumnya 10 tahun terakhir itu kan Masyarakat Transparansi Indonesia juga memaparkan hal serupa. Nah, jadi ini satu fakta yang memang harus membuat kita semua prihatin dengan kenyataan ini, di mana polisi adalah lembaga penegak hukum, ujung tombak dari penegakan supremasi hukum di Indonesia, tapi ternyata masih dianggap sebagai lembaga terkorup. Tapi kita berharap, meskipun KPK sudah menggulirkan ini, kita berharap Polri itu tidak marah, tidak tersinggung, apalagi memusuhi KPK ya. Justru kita berharap Polri segera introspeksi untuk mengubah sikap, mengubah citranya, memperbaiki apa yang sudah disampaikan KPK. Begitu juga DPR. Nah, tapi DPR tentu agak sulit ya, karena tidak ada satu komando di DPR. Dan kita juga menemukan data-data bahwa keberadaan mafia proyek di Polri ini berkaitan juga dengan beberapa oknum di DPR. Proyek-proyek yang potensial di polisi itu selalu dipengaruhi kalangan DPR. Jadi mafia proyek itu cenderung bersekutu dengan kalangan DPR. Itu yang kita temukan. Jadi apa yang dikatakan KPK itu, Indonesia Police Watch membenarkan 100%. Lalu upaya seperti apa, Pak, yang diperlukan agar kedepannya kedua institusi ini bisa menjadi lebih baik dan bersih? Ya, di polisi itu kan ada namanya unit tipikor ya. Dia di bawah Bareskrim, di bawah koordinasi Bareskrim. Dan setiap tahun anggaran tipikor Polri ini terus bertambah dalam rangka melengkapi peralatan mereka, mendukung kinerja para personel tipikor Polri. Dengan adanya temuan KPK, temuan Masyarakat Transparansi Indonesia, sudah saatnya tipikor ini masuk ke dalam, meneliti, mengusut kasus-kasus korupsi di internal kepolisian. Jadi tipikor ini jangan seperti semut di seberang lautan kelihatan, sementara gajah di depan mata tidak kelihatan. Tipikor ini sudah saatnya tidak mengabaikan dugaan korupsi di internal kepolisian. Justru mereka harus fokus. 75% perhatian tipikor harus fokus ke dugaan korupsi di internal kepolisian, sedangkan 25% baru keluar. Nah, kalau selama ini tipikor Polri ini kan cenderung abai, cenderung tidak peduli dengan dugaan-dugaan korupsi di internal kepolisian, terutama mengenai proyek-proyek pengadaan. Jadi tipikor Polri 100% hanya melihat korupsi di luar kepolisian. Nah, sekarang ini harus berubah, 75% harus ke dalam ya. Nah, inilah salah satu solusi, karena institusi lain, kejaksaan misalnya yang punya wewenang memberantas korupsi, KPK juga, itu tidak bisa diharapkan, karena ketika mereka mengusut kasus simulator SIM itu dimusuhi banyak orang dan cenderung perang dengan polisi. Nah, ini kan menjadi ironis. Nah, untuk itu tipikor lah harapan kita satu-satunya diarahkan untuk mengusut dugaan korupsi di kepolisian. 75% lah pelatihan mereka harus ke sana, 25% baru keluar. Saya kira itu salah satu solusinya. Demikian Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane. Saya Wendy Lim.